Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azzakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 6 Rabiul Tsani 1442 Hijriah atau tanggal 21 November 2020 hari Sabtu sore. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Manthumah Al-Baiquniyah yang alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah Azza Jalla kita sudah sampai di halaman 33. PDF-nya dan ini membahas tentang kemarin illah cacat jamaknya ilalun dan kita melanjutkan sebelumnya ada rabit baina darsul madhi wal hadir. Kemarin kita membahas tentang ada lafaz yang berkaitan dengan tentang illah. Jadi bagaimana kalau ilahnya di sini tidak terlalu, tidak fatal, cacatnya tidak fatal, bagaimana? Karena kemarin kita mempelajari idan, sebelumnya kita mempelajari faistaratu lil hadithi sahihi syurutun akhadnaha minha salasah wahya, dan disyaratkan untuk hadis sahih itu ada syarat yang telah kita ambil di sini, artinya yang kita bahas di sini adalah sudah tiga, yaitu pertama ittisal sanad, bersambungnya sanad, kemudian yang kedua an yakuna saliman min syudud, dia itu selamat dari syad. Syad itu apa? Mahwa syad yukhalifu man huwa aqwa minhu wa arjah minhu. Wa thalith, dan yang ketiga di sini ayyakuna saliman minal illatil qadihati, yaitu selamat dari illah cacat yang qadihah, yang fatal. Enam. Kemudian di sini kita membahas di halaman 33 wa kadzalika qissatu Ba'ir Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an alladhi ishtarahu minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu اختلف أرواد في ثمن هذا البعير هل هو أوقية أو أكثر أو أقل، فهذا الخلاف لا يعتبر علة قادحة. يعني فهذا الخلاف لا يعتبر illatan qadihatan fil hadithi li anna al mawdu'a موضوع الحديث هو شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر رضي الله عنه بثمن معين واستراط جابر رضي الله عنه أن يحمله الجمل إلى المدينة. وهذا الموضوع لم يتأثر ولم يصب بأي علة تقدح فيه، وغاية ما فيه أنهم اختلفوا في مقدار الثمن، وهذه ليست بعلة قادحة في الحديث. Jadi di sini dijelaskan bahwa tentang illah yang tidak fatal, ini contoh illah yang tidak fatal, itu kisahnya Ba'ir Jabir. Ba'ir maksudnya di sini adalah unta. Ada Ba'ir, ada Jamal, itu juga maknanya dari unta. Radhiyallahu anhu. Naam. Alladhi ishtarahu minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu membeli dari Jabir. Haitsu ikhtalafa ar-ruwati fi tsamani hadzal ba'ir. Yang perawi hadis itu mereka berselisih tentang harga dari unta tersebut. Hal huwa uqiyatun, apakah itu satu uqiyah, au akthar atau lebih, au aqal. Nah, di mana uqiyah ini, uqiyah ini adalah jamak dari jamaknya awaqin. Uqiyah itu mufrad, jamaknya awaqin. Jadi di uqiyah di sini, ini wazannya uqiyah sering disebut arba'ina dirham, 40 dirham. Antum tulis di situ 40 dirham. Itu uqiyah itu adalah kadar yang ditetapkan menurut orang Arab. Itu uqiyah. Disebutkan 40 dirham. Nah, ada dirham menurut dirham syar'i dan yang lainnya. Ya Allah alam tentang mikdar yang sekarang itu bisa ditentukan, tapi di sini adalah kadar gitu aja. ya, kadar yang ditentukan oleh orang Arab. Kemudian sebelum ini ana tuntaskan paragraf ini, asan kalau kita membahas hadisnya yang ada di Sahih Bukhari, sehingga kita menjadi faham apa kontekstual hadis tersebut. Kontekstual hadis tersebut ana pindah dulu. Kita membahas sekarang hadisnya secara komplit. Anda bisa lihat sekarang. Nah, di hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2097. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdul Wahhab, qala haddatsana Abdullah an Wahb bin Kaisan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin fa abta'a bi jamali wa a'ya fa ata alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala Jabir fa qultu na'am qala ma sya'nuka qultu abta'a alayya jamali wa a'ya fatakhallaftu fanazala yahjunuhu bimihjanihi thumma qal irkab faraqibtu falaqad ra'aytuhu aqufuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala tazawajta qultu na'am qala bikran aw sayyiban qultu bal sayyiban qala afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka qultu inna li akhwatin fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tasma'uhunna wa tamshutuhunna wa taqumu 'alayhinna qala amma innaka qadimun fa idza qadimta Al-Kaysa Al-Kaysa Thumma qal Atabi'u Jamalaka Atabi'u Jamalaka Kultu na'am Fashtarahu minni bi'uqiyatin Thumma qadima Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Qabli Faqadimtu Bil-ghadati Faqadimtu Bil-ghadati Faji'na ilal masjidi فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدأ جملك فادخل فصلي ركعتين فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزين له أوقية فوزن لي بلال فأرجح لي في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال ادعو لي جابرا قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال خذ جملك ولك ثمنه نعم Imam Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepadaku kepada kami Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ini bundar. Muhammad bin Bashar. Kemudian qala haddatsana Abdul Wahhab. Muhammad bin Bashar mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Ya, Abdul Wahhab menceritakan kepada kami. Dan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah An Wahb bin Kaisan. Ya. Afan. Telah menceritakan kami Ubaidillah. Ya, Ubaidillah di sini Ubaidillah bin Umar bin Hafs. Beliau wafat tahun 147 Hijriah. An Wahab bin Kaisan, Wahab bin Kaisan meninggal tahun 127 Hijriah. An Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah meninggal tahun 78 Hijriah. Qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku itu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ghazatin, dalam suatu peperangan. Dalam suatu peperangan. Fa abta'a bi jamali wa a'ya. Kemudian Jabir berkata, jadi ontaku fa'abto'a bi jamali, ontaku berjalan lambat, wa'aya, dan aku pun kelelahan. Kemudian fa'ata alaiya Nabi SAW, kemudian Nabi SAW itu menemuiku, Nabi SAW menemuiku. Faqala Jabir, kemudian Nabi SAW mengatakan Jabir, fakultu na'am Jabir, kemudian ketika Nabi SAW mengatakan Jabir, kemudian beliau Jabir radhiyallahu anhu menjawab, ya, na'am. Qala ma sya'nuka, ma sya'nuka. Beliau mengatakan apa? Ada apa dengan ma sya'nuka? Ada apa dengan? Artinya di situ, kenapa di situ antum tidak normal? Hari ini kenapa? Ada apa dengan? Dan ini fawaid antum bisa tulis sekarang daripada nanti lupa. Fawaid tentang hadis itu adalah salah satunya adalah Nabi SAW itu peka kepada sahabatnya. Nabi SAW itu peka terhadap sahabatnya. Apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi aktivitas sehari-harinya dan karakter kebiasaan para sahabat, Nabi SAW itu memahaminya dengan sangat-sangat jeli. Karena Jabir ini termasuk orang yang diet, semangat, tidak terlambat. Ya, ada apa dengan dia? Ada apa dengannya? Nah, dengan Nabi SAW bertanya, masya'nuka, ada apa dengan? Kultu abta'a alaiya jamali, abta'a alaiya jamali. Aku katakan, aku itu lambat karena ontaku, wa'aya, dan aku pun kecapean. Dan fatakhallaftu, dan aku pun tertinggal. Fanazala yahjunuhu bimihjanihi, thumma qal irkab. Kemudian, beliau, ya, fanazala, beliau turun. Yahjunuhu bimihjanihi. Nabi SAW itu memukul unta itu dengan tongkatnya beliau. Tsumma qala irkab. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan kepada Jabir, irkab, kendarailah. Faraqibtu. Kemudian aku pun mengendarainya. Ya. Walaqad ra'aituhu akuffu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat, ya, setelah aku mengendarai, aku melihat akuffu an ra'aituhu akuffu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di setelah Nabi SAW itu memukul dengan tongkat Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan irkab, kendarailah. Nah, aku melihat unta itu tunduk, mengikut kepada apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di situ jelaskan, qala. Kemudian Nabi SAW ganti topik. Setelah topiknya, kenapa terlambatmu, ada apa? Nabi SAW ganti topik apa? Tazawwajta? Apakah engkau sudah menikah? Dan ini juga menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang dulu belum menikah dan sudah nikah berbeda. Awas, yang dulunya belum nikah dan yang sekarang sudah nikah berbeda. Beda gak mas? Gak ustaz, saya masih sama seperti dulu. Ngapusi. Dusta. Kalau ngomong seperti itu dusta. Pasti beda. Pasti beda. Entah penampilannya dan yang lainnya. Tapi ini adalah Nabi SAW melihat sahabat Jabir ini adalah saat itu berbeda, sehingga Nabi SAW ingin bertanya kepada Jabir sebagai bentuk mengkonfirmasi, betul enggak? Paham sampai di sini? Makanya Nabi SAW mengatakan tazawwajta, apakah engkau sudah nikah? Qultu na'am. Iya. Dan ini menunjukkan apa juga? Bahwa Nabi SAW pun peka terhadap apa yang terjadi pada sahabatnya. Nikah dan belum nikah ketahuan. Nah, pertanyaan buat antum. Di sini kenapa Nabi SAW itu bertanya tentang tazawwajta? Apa yang berbeda dari sahabat Jabir? Ana waktu itu pernah menjelaskan hadis ini di Kitabul Buyu' ketika kita membahas Kitabul Buyu' Sahih Bukhari. Kalau antum masih ingat ya. Kalau masih ingat. Apa enggak? Ayo, San. Ayo. Ya, itu bukan kuning-kuning, Mas. Tapi noda. Noda parfum, minyak wangi yang ada di bajunya. Ya. Jadi, kalau orang sudah nikah, kemudian dia itu tampil wangi. Pakai minyak wangi. Ya. Jadi, mafhumnya adalah apa? Kalau yang belum nikah, mambu, bau. Nah ini hadis mas. Ini jangan kemudian antum jadi baper. Wah, katanya ngatain tentang ana. Duh enggak yo. Jadi Nabi SAW melihat perbedaan apa yang menjadi penampilan Jabir radhiyallahu anhu saat itu. Lebih rapi, kemudian ada bekas parfum. Dan kebiasaan orang Arab saat itu, kalau ada bekas parfum noda, ya, maka kalau misalnya pakai baju putih kasih minyak yang ada warnanya, ya pasti genjreng, kelihatan ada spotnya. Oh ini tanda apa nih? Tanda sudah nikah dia. Kalau orang kafir itu ngatain apa? Tentang adanya apa? Cincin. Itu orang kafir. Kalau kita gak berlaku dalam Islam, cincin itu. Ingat dong, tidak berlaku. Dan itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Orang yang membiasakan memakai cincin pernikahan atau cincin tunangan dan yang lainnya, itu bisa masuk kepada syirik. Bisa syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil ketika dia meyakini bahwasanya ini hanya sebagai tanda. Tanda dari bentuk ikatan. Kalau cincinnya hilang maka tunangannya putus. Nikahnya enggak jadi atau cerai. Sama-sama. Itu jadi syirik kecil. Tapi dia masih meyakini bahwasannya yang memutuskan segala sesuatu adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi menjadi syirik besar ketika dia tidak meyakini Allah Azza wa Jalla dan dia meyakini bahwasannya cincin itulah yang bisa memberikan mudarat dan manfaat. Alhamdulillah. Nah, ini sudah pernah kita bahas di dalam kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Tentang cincin pertunangan dan cincin pernikahan. Cincin mas. Ustaz, enggak boleh ya cincin. Kita tidak mengatakan tidak boleh, Mas. Tapi yang tidak boleh itu adalah keyakinan itu dan kebiasaannya seperti itu. Kalau antum setelah nikah kemudian antum membelikan istri antum cincin dan seterusnya, enggak ada larangan sama sekali. Sah-sah saja. tapi menjadikan itu ada keyakinan di balik itu, itulah yang salah. Paham enggak maksudnya di sini? Ya. Nah, kemudian ini pertanyaan dari Rasulullah kepada Jabir, tazawwajta? Ya. Misalnya ana tanya kepada Mas Furqan, dan nikah Mas Furqan? Oh, sambut. Sudah berarti ga itu, Allah mubarik. Nah, ini contoh saja, kalau misalnya taruhlah, apa mungkin ana tanya kepada Noval, Val, udah nikah belum? Enggak mungkin. Ya kan? Itu hal yang enggak mungkin ditanyakan. Paham gak maksudnya di sini? Jadi di sini ada indikasi orang setelah nikah dia akan berbeda. Penampilannya, ngomongnya, ngobrolnya, hehehehnya ya kan? Berbeda. Nah. Kemudian qultu na'am. Aku katakan na'am. Dan ini menunjukkan apa? Nabi SAW itu ya, Nabi SAW itu peka terhadap Jabir. Sehingga Jabir ini adalah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Kalau sahabat yang jauh, apakah mungkin kemudian ditanya, kemudian didetailkan pertanyaan seperti itu? Mungkin atau tidak? Enggak, Mas. Enggak. Karena Jabir saat itu adalah dekat dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW pun bertanya seperti itu. Pertanyaan yang kalaupun ditanya, Jabir pasti jujur akan menjawabnya. Gak mungkin dia, gak usah tanya Ustaz, tahu sendiri saya. Riz, udah nikah belum? Gitu kan? Kalau ditanya seperti itu kan mesti kemudian, Ustaz nih ngeledek. Ini contoh saja. Paham maksudnya di sini? Jadi di situ kaitannya dengan apa? Konsep kedekatan seorang sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu peka kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi SAW nanya lagi lebih serius lagi. Ya. Qala bikran aw thayyiban? Perawan atau janda? Janda. Qultu bala thayyiban. Bal thayyiban. Ya. Kemudian aku jawab bal thayyiban. Janda. Nah, ini ketika Jabir menjawab janda, itu seolah-olah Nabi SAW ingin mengarahkan. Ingin mengarahkan. Namun di situ tidak menyalahkan ya. Ingat. Ingin mengarahkan tapi tidak menyalahkan. Nabi SAW mengatakan, afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa? Ya. Afala, kenapa tidak perawan jariyatan tula'ibuha yang engkau itu bisa bermain-main dengannya wa tula'ibuka dan dia pun bisa bermain-main dengan. Artinya tula'ib di sini adalah istilahnya ya bahasanya apa ya? Nanti ana khawatir bagi yang belum nikah itu jadi ustaz itu sti. Ana tidak mengatakan sesuatu yang ini, tapi di situ beliau mengatakan apa? Kenapa tidak menikahi seorang perawan? Di mana perawan itu engkau itu bisa bersendau gurau, ya? Di mana tula'ibuka, ya? Tula'ibuha, tula'ibuka di sini adalah bermain-main sendau gurau. Maksudnya di sini adalah dia perawan tadi menyematkan kecintaan yang pertama kali hanya kepadamu. Ini beberapa masyaikh menjelaskan saat itu ma makna tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa? Ini kaitannya laki-laki yang menepati seorang perawan itu dia akan jujur dengan apa yang menjadi perasaannya. Perawan tadi akan mengungkapkan perasaannya itu jujur kepada suaminya tersebut. Tapi kalau janda, wis mas, terimalah aku kong ini. Jadi bisa jadi itu ada yang ditutup-tutupi, ada yang kemudian ada hal-hal yang tidak ingin dia sampaikan kepada suaminya yang sekarang. Paham maksudnya? Sehingga kalaupun misalnya diajak main-main dan seterusnya, merenggut. Karena tidak sama dengan yang diharapkan. Itu maksudnya di situ. Qultu innali akhwatin. Nah, ini antum lihat bagaimana Jabir memberikan pendalilan, argumentasinya. Kenapa beliau itu memilih janda? Dan disebutkan Jabir radhiyallahu anhu di sini adalah kenapa beliau ini, karena sepeninggal bapaknya meninggal di perang di peperangan, ketika meninggal bapaknya, ibunya sudah meninggal duluan. Jadi tidak ada yang mengurus adik-adiknya. Tidak ada yang mengurus adik-adiknya. Dia sangat kerepotan. Dia sangat kerepotan. Dan dia berusaha untuk mengayomi adik-adiknya. Dan itu Masya Allah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semuanya bisa melakukan seperti itu. Kepada saudara-saudari perempuan kita. Kepada kakak kita perempuan atau adik kita dan yang lainnya yang kaitannya dengan abah akhwat. Paham? Karena mereka itu lebih berhak untuk kita lindungi. Mereka itu butuh perlindungan. Kemudian innali akhwatin fa ahbabtu an atazawwaj. Aku itu punya saudari perempuan. Jadi bukan hanya satu saudara perempuan ya, tapi beberapa saudara perempuan. Beberapa saudara perempuan. Fa ahbabtu an atazawwaj imra'atan tasma'uhunna wa tamshutuhunna wa taqumu 'alayhinna. Dan aku itu menginginkan untuk bisa menikahi harusnya ketika antum duduk gak usah di setel, gak usah di pencet-pencet ya. Nanti akan datang sesuatu yang tidak diharapkan. Nasallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di situ jelaskan kenapa aku itu ingin menikahi seorang janda karena agar ya wanita tersebut akan tajma'uhunna imra'atan tajma'uhunna, itu masih bisa menyatukan, masih bisa mendidik adik-adiknya. Wa tamshutuhunna, dan bisa menyisir adik-adiknya. Wa taqumu 'alayhinna, dan membimbing mereka, mengasuh mereka, membimbing mereka. Qala amma innaka qadimun fa idza qadimta fal kaysa al kaysa. Kemudian amma innaka qadimun, kalau engkau itu istilahnya di situ qadimun, sudah datang. Fa idza qadimta fal kaysa al kaysa. Kalau engkau itu sudah terlambat, maka kamu bisa mendahului, ya, sama al-kaisa, al-kaisa. Kau bisa menjadi orang hebat kalau bisa mendahului. Tsumma qala attabi'u jamalaka. Apakah engkau akan menjual ontakmu? Di Nabi Sasam itu mengatakan seperti itu karena beliau faham tentang ontaknya Jabir yang membuat Jabir itu sering terlambat. Paham sampai di sini? Nah. Jadi di sini Nabi SAW menginginkan untuk meringankan beban dari Jabir. Bukan untuk menjatuhkan, ingat tuh. Jadi kalau misalnya antum itu ditanya sesuatu yang detail oleh siapapun, baik ustadz antum atau siapa yang perhatian sama antum, jangan anggap bahwasanya itu adalah sebagai bagian dari menjatuhkan antum, tapi itu bagian dari sayang, rasa perhatian dan rasa sayang dari seorang kepada saudaranya. Paham ya? Nah, kultu, Jabir menjawab, aku menjawab, na'am, iya. Fashtarahu minni biuqiyatin. Kemudian Nabi SAW itu membeli dengan satu uqiyah. Satu uqiyah tadi ana jelaskan, satu uqiyah 40 dirham. Summa qadima Rasulullah SAW ya qabli. Kemudian Nabi SAW itu datang sebelum aku tiba dengan unta itu. Faqadimtu bil ghadati. Dan aku tiba setelah tengah hari, ya sudah kan pagi hari lagi, ya sudah mulai ke atas. Faji'na ilal masjid, dan kita pun ya datang ke masjid. Ya, datang ke masjid. Fawajadtuhu ala babil masjid, dan aku pun mendapati beliau sudah di pintu masjid. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-ana qadimta, apakah baru saja engkau itu datang? Ya. Qultu na'am. Qultu na'am. Ya. Kemudian, na'am. Qala fada' jamalaka fadkhul fasalli raka'atain. Kemudian, beliau mengatakan, ya, tinggalkanlah, biarkanlah untamu itu. Maka di sini fadkhul, masuklah masjid, fasholli rakaatain, dan sholat dua rakaat. Fadakhaltu fasholaitu, lalu aku masuk dan aku pun sholat. Fa amara Bilalan an yazina lahu uqiyatan, ya, dan Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal untuk menimbang satu uqiyah. Wazana li Bilalun. Kemudian Bilal itu menimbang. Ya. Fa arjahali fil mizan. Dan kemudian Bilal menetapkan, ya, menguatkan di dalam mizan itu, dalam timbangan itu benar-benar satu uqiyah. Fantolaktu hatta wallaitu. Kemudian aku pun bergegas meninggalkan beliau. Kemudian hatta walaitu, kemudian aku berpaling meninggalkan. Faqala ud'u li Jabiran. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ud'u li Jabiran, panggillah kepadaku Jabir. Artinya Jabir suruh kesini menemuiku. Qultu, aku katakan, al-ana yaruddu alayya jamala. Kemudian sekarang, ya, al-ana yaruddu alayya jamala. Sekarang ini beliau mengembalikan kepadaku untanya tadi. Walam yakun syai'un abghadu ilayya minhu, dan tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada unta itu. Karena apa? Lambat. Ketika bersama Jabir lambat. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, khud jamalaka walaka samanuhu. Ambil untamu dan ambil hasil penjualannya buatmu. Kira-kira gimana, Mas? Ya. Antum jual beli motor. Jual beli motor. Kemudian motor antum itu sering rewel. Kemudian dibeli sama orang, ya. Ternyata sama orang itu cocok. Enggak pernah rewel. Ya, enggak pernah telat lagi. Enggak pernah telat. Kemudian ketika seperti itu dikembalikan, kemudian hasil penjualannya dikasih lagi. Jadi orang itu dikasih apa? Dua kali, Mas. Barang yang dijualnya tadi balik, hasil penjualannya pun dikasih. Kira-kira zaman sekarang ada gak? Subhanallah. Ini adalah bagian yang paling penting dari kedermawanan. Nabi SAW kepada para sahabatnya, mengetahui bahwasannya Jabir bin Abdillah saat itu sedang apa? Sedang menyeting kehidupan barunya. Sehingga Nabi SAW mengetahui tentang kondisi sahabatnya. Jabir, dibantu oleh Nabi SAW. Itu subhanallah, bagian kedermawanan Nabi SAW yang seharusnya kita bisa ikuti. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Nah, apakah di sini antum lihat apakah jual belinya Nabi SAW itu mengharapkan untung? Harapkan untung enggak, Mas? Ya. Berarti Ustaz, kalau saya jualan kopi atau peci, enggak boleh untung, Ustaz? Ya. Kita katakan di situ antum tidak ada larangan buat antum untuk mengambil untung. Tapi di situ coba kita teladani apa yang terjadi pada sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW menginginkan untuk membantu Jabir saat itu dalam rangka apa? Jabir menikahi janda. Sedangkan Jabir itu menjadi seolah-olah kepala rumah tangga yang sudah besar. Dia belum punya anak, tapi punya adik-adik jadi bebannya. Paham sampai di sini? Dan saat itu Nabi SAW tidak memikirkan tentang untung ruginya. Nabi SAW menginginkan untuk membeli Jamal, untaknya Jabir. Kenapa? Karena saat itu apa? Ingin tahu? Jabir saat itu sering terlambat, Mas. Dan Nabi SAW peka. Ada apa? Kenapa antum itu sering terlambat? Tapi Nabi SAW tidak bertanya seperti itu kepada Jabir. Paham sampai di sini? Tapi justru Jabir itu langsung memberikan apa? Apa yang dialaminya selama ini? Ya. Ketika Nabi SAW bertanya, kenapa engkau tidak menikahi perawan? Engkau menikahi janda? Karena Jabir mempunyai argumen, yaitu saya punya adik-adik. Yang adik-adik itu masih butuh bimbingan, masih butuh ini dan itu. Subhanallah. Dan antum melihat bagaimana perjuangan dari Jabir radhiyallahu anhu. Bukan sesederhana yang antum kira. Dan itu pentingnya kita itu mengamati apa yang ada di samping kanan kiri antum. Itu saudara-saudara antum. Dan itu adalah keberkahan dari Allah Azza wa Jal yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena orang-orang yang duduk di samping kanan kiri antum, depan belakang antum itu, kelak mereka lah yang akan menyaksikan dan memberikan kesaksian apa yang telah antum lakukan ketika masih di dunia. Sampai pernah kita bahas di dalam hadis syafaat. Apa? Apa? Ada yang masih ingat? Akhriju ma'araftum. Keluarkan ya orang yang engkau kenal. Artinya apa? Orang-orang yang bisa jadi Allah Azza wa Jal itu menjadikan dia itu masuk neraka, tapi dengan persaksian orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jal masuk surga, maka orang-orang tersebut itu memberikan syafaat, memberikan keringanan. Ya, akhriju ma'araftum. Keluarkan orang yang pernah kau kenal. Ini menunjukkan bahwasanya kajian kita ini bukan hanya untuk mencari ilmu dan kebarokahan ilmu. Tapi di situ pun kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, Mas. Caranya apa? Dengan berkumpul dengan orang-orang yang berusaha untuk menjadi baik pula. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukannya. Ya, naktafi bihadil qudrah. Insyaallah kita nastamir ba'da shalah insyaallah bi'inillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.